Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Selasa 23 April 2019, dibacakan Ilham. PAN Banda Aceh raih kursi di semua dapil. Ditinggal dua bos, GoFed rekrut mantan bos Facebook Vietnam. Klaim kemenangan Jokowi dan Prabowo buat rupiah tertekan. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sar berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Partai Amanat Nasional berhasil menyapu bersih perolehan kursi DPRK setelah meraih suara terbanyak pada pemilu 17 April 2019. Partai itu berhasil meraih kursi dari semua daerah pemilihan. Hasil itu diketahui dari perhitungan form C1 di setiap tempat pemungutan suara di 90 gampung di Banda Aceh. Sekretaris DPD PAN Banda Aceh, Musriadi, kepada Serambi FM Selasa hari ini mengatakan perolehan suara itu diambil dari 90% suara yang sudah masuk. Musriadi menyebutkan dari 5 dapil di Banda Aceh, PAN berhasil mengirim satu kadernya dari setiap dapil ke parlemen. Mereka adalah Sofyan Helmi, dapil 1, Usman, dapil 2, Musriadi, dapil 3, Aulia Afridzal, dapil 4, dan Ismawardi, dapil 5. Perolehan kursi pada pemilu ini lebih banyak dari pemilu 2014 yang hanya berhasil meraih 3 kursi. Saudara Lun, Gojek merekrut mantan kepala Facebook di Vietnam untuk menjadi pemimpin GoFeed. Christy Trang Lee akan menjabat sebagai General Manager GoFeed setelah sebelumnya memimpin bisnis Facebook di Vietnam selama 9 bulan. Lee berhenti dari Facebook pada awal 2019. Lee sendiri dikenal sebagai salah satu pendiri startup perangkat wearable Misfit yang diakuisisi pembuat jam ternama Fossil pada 2015 dengan harga $260 juta atau sekitar 3,6 triliun rupiah. Pasca akuisisi, Lee menjadi Vice President of Operation dan Managing Director Fossil di Vietnam, seperti dilaporkan Deal Street Asia. Lee menggantikan Nguyen Phu Duch dan Nguyen Bao Linh, mengundurkan diri sebagai General Director dan Deputy General Manager pada akhir Maret lalu. Saudara Lun, pemilihan presiden 2019 boleh saja berakhir 17 April 2019 lalu, namun apa yang terjadi setelahnya tak kalah menyita perhatian. Berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga, pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pertandingan dengan persentase perolehan suara mencapai 54% hingga 55%. Jokowi efek yang tercipta pasca hasil hitung cepat keluar berhasil membawa rupiah ke level Rp14.000 pada pembukaan pasar spot. Penguatan tersebut membawa rupiah menjadi jawara Asia. Namun Jokowi efek tak berlangsung lama. Pasalnya di hari yang sama saat sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil hitung cepat mereka, calon Presiden Prabowo Subianto juga mengklaim memenangkan Pilpres 2019. Pasalnya menurut hasil perhitungan internal timnya, Prabowo beserta calon wakilnya Sandiaga Uno berhasil menang dengan perolehan suara hingga 62%. Klaim tersebut membuat penguatan rupiah pudar. Analis Monex Investindo Dini Nurhadi Yasi mengatakan rupiah memang melesat sehari pasca pilpres karena pelaku pasar melihat ketidakpastian politik di Indonesia sudah berakhir dengan kemenangan Jokowi yang sudah terlihat di pelupuk mata. Kabar kemenangan tersebut menghilangkan keresahan pelaku pasar pada awal pekan lalu yang cenderung menunggu hasil pilpres. Namun keresahan muncul kembali setelah kubu Prabowo mendeklarasikan kemenangan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, kediaman Pangeran William dan Kate Middleton, Istana Kensington memamerkan sejumlah foto baru dari anak bungsu pasangan tersebut, Pangeran Louis jelang usia setahun penerus tahta Kerajaan Inggris. Melalui unggahan di media sosial, Istana Kensington menyebut bahwa foto-foto tersebut diambil sendiri oleh Kate Middleton pada awal April lalu di kediaman mereka di Norfolk. Foto-foto tersebut menunjukkan Pangeran Louis berpakaian hangat, merah marun, dan bercelana panjang, serta duduk di undukan rumput. Pangeran Louis tampak amat gembira dan menggemaskan. Dengan rambut pirang khas William yang disisir belah kanan, tampilan Pangeran Louis dengan pipi kemerahan, bak kombinasi antara ketampanan abangnya, Pangeran George, dan wajah imut kakaknya, Putri Charlotte. Saudara Lun, harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 2% pada perdagangan Senin 22 April waktu Amerika Serikat. Hal itu dipicu kekhawatiran pasokan yang minim setelah Amerika Serikat mengumumkan bakal menekan ekspor Iran. Dilansir dari Reuters, Selasa hari ini, harga minyak mentah berjangka Brent naik 2,07 US dollar atau 2,88 menjadi 74,04 US dollar per barel. Selama sesi perdagangan berlangsung, harga Brent sampai menyentuh level 74,52 US dollar per barel, tertinggi sejak 1 November 2018. Penguatan juga terjadi pada harga minyak mentah berjangka East West Texas Intermediate sebesar 1,7 US dollar atau 2,66% menjadi 65,7 US dollar per barel. Selama sesi perdagangan, WTI sempat terdongkrak ke level 65,92 US dollar, tertinggi sejak 31 Oktober 2018. Pada November 2018 lalu, Amerika Serikat mengenakan kembali sanksi terhadap ekspor minyak Iran. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 23 April 2019. Berita malam Serambi FM hadir kembali pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.